bahkan jika bumi masih kau injak. 2008 aku mulai beranjak, menulis kariku tetes sandara dan percak. Panggil saja diriku, ini salam dariku. Levelku masih IG, tapi tandingi lagi. Makanku masih nasi, tapi ku caci maki. Yes, yo, listen up, let's break it down. Yes, yo, listen up, let's check microphone. Yes, yo, listen up, let's break it down. Yes, yo, listen up, let's check microphone. Biar semua orang tahu ini orang gila yang bicara merangkai kata dan puisi di luar kepala. Otakku tak punya tinggal, aku tak biasa. Tapi awas jangan kau bangunkan aku macam singa. Ini tentang legacy, harus aku pahami. Coba saya cermati atau putar sekali lagi. Berseda dengan aturan apa yang ku lakukan. Tak suka mari kemari berhadapan kau ku ratakan. Bukan melajak, jangan coba kau elak. Propusi yang mendobrak, langsung saja ku tembak. Cepat sasaran jadi jangan kau mendekat. Jika kau tak ingin mati dengan sekarat. Ku tak butuhkan sebuah loyalitas. Yang ku butuhkan hanyalah totalitas. Hip hopku tanpa drama, ini nyata. Kualitas yang utama bukan hanya sebuah yes, nama. Listen up, let's break it down. Yes, yo, listen up, let's check microphone. Yes, yo, listen up, let's break it down. Yes, yo, listen up, let's check microphone. Yes, yo, listen up, let's break it down. Yes, yo.